وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد InsyaAllah kita kembali melanjutkan kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang ke-38, yaitu bab tentang wajibnya seseorang memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang baik dengan mana yang jelek, atau mana yang bermanfaat dengan yang bermudarat, dan juga seluruh orang yang ada pada kekuasaannya atau tanggung jawabnya, pemeliharaannya. Untuk apa? Diperintahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka dari menyisihi syariat, serta mengajarkan adab kepada mereka dan melarang mereka dari mengerjakan perkara yang dilarang dalam syariat. Di bab ini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua ayat. Yang pertama Surat Taha 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, untuk mendirikan salat, dan bersabarlah di dalam memerintahkan mereka untuk mendirikan salat tersebut. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. At-Tahrim ayat yang ke-6. Adapun hadisnya, yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqati faj'alaha fi fihi. Bahwasanya Al-Hasan bin Ali, putranya Ali radhiyallahu anhuma, pernah mengambil sebutir kurma dari kurma-kurma sadaqah. Lalu Al-Hasan memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kukh kukh, irmi biha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, kukh kukh, lemparkan atau buanglah kurma tersebut, jangan dimakan. Ama alimta anna la nakulus sadaqah, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya kita ahli bait, beliau dan keluarga beliau, tidak boleh memakan sadaqah, harta sadaqah. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin inna la tahillu lanas sadaqah, dalam satu riwayat Nabi mengatakan, sesungguhnya kami ahlul bait tidak halal bagi kami as-sadaqah, sadaqah, apakah zakat atau sadaqah. Wa qaluhu kukh kukh yuqalu bi iskanil kha'i wa yuqalu bi kasriha ma'a at-tanwini wa hiya kalimatu zajrin lis-sabiyyi anil mustaqdharati wa kana al-Hasan radhiyallahu anhu sabiyan. Kalimat kukh kukh adalah kalimat yang berisi zajr, pelarangan, peringatan atau pencegahan untuk anak-anak yang masih kecil, yang belum balig, dari perkara-perkara yang jelek, yang kotor, yang tidak pantas. Ini melarang anak-anak dari sesuatu yang tidak baik, makanan yang tidak halal, yang kotor, jelek. Dan Al-Hasan radhiyallahu anhu ketika itu masih anak-anak, ini masih bayi. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu babu wujudi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyiz al-mumayyizina basairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, bab tentang wajibnya seseorang memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz dan seluruh orang yang berada dalam pemeliharaannya, pengawasannya, wewenangnya, untuk apa? Untuk taat kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka dari menyisihi, melanggar syariat, serta memberikan pengajaran adab kepada mereka dan mencegah mereka dari melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat ini. Qala wa wajhul munasabati annal mu'allifa rahimahullah lamma dhakara ma yajibu lil ahli min ghidha'il jismi dhakara lahum ma yajibu min ghidha'il ruhi ala abihim wa man lahu wilayatun alaihim. Sisi kesesuaian atau kecocokannya dengan bab yang sebelumnya adalah bahwasanya penulis al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan sesuatu yang wajib bagi seseorang yang menjadi hak keluarganya berupa nutrisi jasad, yakni makanan atau yang sejenisnya, maka setelah itu beliau menyebutkan untuk mereka sesuatu yang wajib atasnya yang merupakan hak keluarganya, yaitu nutrisi ruhnya, makanan atau gizi ruhnya, yang merupakan kewajiban ayah mereka dan siapa saja yang memiliki wewenang kepada mereka. Wa aula ma yu'maru bihi wa aujabu wa afdalu hiyas salatu. Sedangkan sesuatu yang paling layak untuk diperintahkan dan yang paling wajib serta yang paling utamanya adalah salat. Kama qala Allah Ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa'mur ahlaka bis salati wasqabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di dalam melaksanakan perintah tersebut kepada keluargamu. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan kesudahan yang baik adalah untuk ketakwaan atau orang yang bertakwa. Toha 132. Fa'amarahu ayya'mura ahlahu bis-salati. Dalam ayat ini Allah memerintahkan nabinya agar menyuruh keluarganya untuk salat, mendirikan salat. Wal ahlu kullu man fil baiti. Sedangkan keluarga adalah semua orang yang ada di rumah. semua orang yang ada di rumah, min zaujatin wa ibnin wa bintin wa ammatin wa khalatin wa ummin, baik istri, anak laki-laki, anak perempuan, saudarinya ayah ammah, atau saudarinya ibu khalah atau ibu, kullu man fil baiti ahlun, kesimpulannya seluruh orang atau semua orang yang ada di rumah itu adalah keluarga yang menjadi tanggungan dia. Amarahu ayya'murahum bis-salati. Allah perintahkan kepada nabinya agar beliau menyuruh semua orang yang ada di rumahnya tersebut untuk apa? Untuk salat. Wa amarahu ayyastabira 'alaihim, yani yahud nafsahu 'alas-sabri. Dan Allah perintahkan kepada beliau untuk bersabar kepada mereka, kepada keluarganya ketika memerintahkan mereka untuk sholat. Yani Allah menganjurkan, mendorong, memerintahkan beliau agar menyabarkan dirinya dan lebih dengan kesabaran yang lebih ketika memerintahkan keluarganya untuk sholat. Walihada jati ta'u allati fiha ziyadatul binyah wa fiha ziyadatul ma'na istabir. Karena inilah ta yang ada dalam kalimat wastabir, wastabir alaiha, itu ada tambahan pada bentuk bangunan hurufnya atau katanya, dan padanya ada tambahan makna istabir. Di anna aslaha istabir alaiha, yakni bukan hanya sekedar bersabar tapi sabar yang lebih dengan wazan ifta'ala, bukan fa'ala yaf'ilu tapi ifta'ala yafta'ilu, ifta'il istabir, bersabarlah dengan kesabaran yang lebih dari biasanya ketika apa? Ketika memerintahkan keluarganya sholat. Dan memang kita alami luar biasa ketika menyuruh keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk sholat, ya harus sabar. Sekali kadang masih diam, dua kali membuka matanya, tiga kali, empat kali, terus. Dan bukan hanya sehari dua hari, ya mungkin hampir tiap hari. Makanya Allah dalam ayat ini wastabir alaiha, dan kita alami harus apa? Benar-benar sabar dan jangan putus asa. Terus kita perintahkan mereka untuk istiqomah dalam mendirikan sholat tepat pada waktunya dan sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Jangan sampai ya sholat tapi asal-asalan, iya tepat waktu tapi tidak atau kurang tuma'nina. Tepat waktunya, rukunnya, syaratnya dan seterusnya kita perhatikan. Dan jangan sampai bosan atau putus asa atau malas, jangan. Tetap kita perintahkan mereka untuk sholat sesuai dengan yang Allah perintahkan dari berbagai sisinya, rukunnya, syaratnya, kewajibannya maupun tepat waktunya. Nah, wa dzakarallahu an Isma'il abi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam id annahu ahadu ajdadihi. Dan Allah telah menyebutkan tentang Nabi Ismail, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan Nabi Ismail adalah salah satu dari kakek-kakek beliau, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus sampai Adnan, sampai Ismail bin Ibrahim. Sehingga Nabi Ismail salah satu dari kakek-kakek Nabi kita. Anau kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Ismail beliau itu nabi yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Dan Nabi Ismail adalah orang yang diridhai di sisi Rabb-nya. Allah jelaskan, Allah terangkan hal ini dalam surat Maryam ayat ke-54 sampai 55. Wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan sebutkanlah atau ceritakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka tentang Nabi Ismail fil kitab di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya beliau Nabi Ismail adalah orang yang memenuhi janji, jujur janjinya. Beliau adalah seorang rasul lagi seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan beliau Nabi Ismail adalah orang yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beliau adalah orang yang diridhai di sisi Rabb-nya. Qala fal insanu mas'ulun an ahlihi. Maka seseorang itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya, istrinya, anak-anaknya dan seluruh yang ada di rumahnya yang menjadi tanggungannya. Akan ditanya, mas'ulun an tarbiyatihim, akan ditanya tentang pendidikan mereka. Bagaimana kepala rumah tangga ini mentarbiyah, mendidik keluarganya. Akan ditanya. Hatta walau kanu sigaran, idza kanu mumayyizin. Sampai pun seandainya mereka masih anak-anak, masih kecil. Apabila mereka sudah mumayyiz, maka sang ayah, kepala rumah tangga, ketika anak-anak yang sudah mumayyiz, maka akan ditanya tentang pendidikan mereka. Bagaimana? Apakah diperhatikan sholatnya, adabnya, dan yang lainnya? Ketika apa? Ketika sudah mumayyiz, sekitar umur 6 atau 7 tahun. Ketika mumayyiz, maka wajib bagi seorang kepala rumah tangga untuk lebih perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Ya, ketika masih kecil, ya, tetap diperhatikan. Tetapi ketika sudah mumayyiz, lebih lagi. Dan itu yang akan ditanya di hari kiamat, tentang pendidikan anak-anaknya yang sudah mumayyiz. Apalagi yang sudah balig. Jelas lebih ditanya. Amma ghairul mumayyiz, fa'innahu yu'maru bima yatahammaluhu akluhu. Adapun yang belum mumayyiz, tetap diperhatikan pendidikannya. Maka anak yang belum mumayyiz tersebut diperintahkan dengan suatu perintah yang difahami oleh akalnya. Sifatnya anjuran atau adab atau dengan hal-hal yang difahami oleh pemahamannya atau akalnya. Qala thumma dzakara hadis Al-Hasan Ibni Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma. Kemudian penulis menyebutkan hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, annahu akhadha tamratan minas sadaqati faj'alaha fi fihi. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قخ قخ يعني أنها لا تصلح لك. Bahwasanya Al-Hasan bin Ali pernah mengambil sebutir kurma dari kurma sodakoh. Lalu Al-Hasan memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya. Maka Nabi SAW mengatakan kuh-kuh. Yani bahwasanya kurma tersebut tidak layak, tidak pantas dan tidak halal bagimu. Thumma amarahu ayyukhrijaha min fihi. Kemudian Nabi memerintahkan Al-Hasan agar mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Waqala, lalu Nabi mengatakan, innana la tahillu lana sadaqah. Sesungguhnya kita, beliau dan ahlul bait, tidak halal bagi kita as-sadaqah, harta sadaqah. Fasadaqatu la tahillu li ali Muhammadin. Maka yang namanya sadaqah tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzalika li annahum asyrafun nas. Mengapa sadaqah tidak halal bagi keluarga beliau? Dikarenakan keluarga beliau ahlul bait adalah manusia yang paling tinggi, paling mulia derajatnya. Wasadaqatu wazakawatu awsakhun nasi. Awsakhun nasi. Sementara sodakoh dan harta-harta zakat adalah kotoran-kotoran manusia. Karena diantara fungsi hikmah dari zakat adalah mensucikan harta pemiliknya. Maka dikatakan awsakhun nas, kotoran-kotoran manusia dikeluarkan supaya bersih harta pemiliknya. Wala yatanasabu li asyrafin nasi. Dan yang namanya kotoran tentunya tidak pantas, tidak layak bagi manusia yang paling mulia, yaitu ahlul bait. Ayyakhudhu awsakhun nasi. Dan tidak pantas bagi manusia yang paling mulia mengambil kotoran-kotoran manusia. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li'ammihi al-Abbas ibni Abdul Muttalib radiyallahu an, inna ala Muhammadin la tahillu lana sadaqatu wa inna ma hiya awsakhun nasi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, sesungguhnya kita keluarga Nabi Muhammad itu tidak halal bagi kita sedekah. Sesungguhnya sedekah itu adalah awsakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn Haris radhiyallahu anhu. Untuk Nabi dan keluarga beliau ahlul bait, sedekah atau zakat itu haram. Tetapi untuk selain beliau dan mereka mustahik, maka halal. Fa fi hadza dalilun ala anna al-insana yajibu alaihi ayu'addiba awladahu an fi'lil muharrami kama yajibu alaihi ayu'addibahum ala fi'lil wajibi. Maka dalam hadis ini terdapat faedah atau dalil bahwasanya wajib bagi seseorang untuk mengajari atau mengajarkan adab kepada anak-anaknya dari perbuatan yang haram, yakni diajarkan adab agar meninggalkan, menjauhi semua perkara yang diharamkan, apakah perbuatan atau makanan atau yang dikonsumsi, sesuatu yang dikonsumsi. Sebagaimana wajib bagi dia untuk mengajarkan adab kepada mereka dalam mengerjakan kewajiban. Ajarkan kepada keluarganya tentang wajibnya mengerjakan perintah-perintah dalam syariat. Adapun ahli bait atau ahlun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah istri-istri beliau dan keturunan-keturunan beliau serta Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib, yaitu Alu Abbas, keluarganya Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu Ahlul Bait. Dan Alu Ali, keluarga atau keturunan Ali bin Abi Thalib, itu Ahli Bait. Yang ketiga, Alu Ja'far bin Abi Thalib. Keempat, Alu Aqil bin Abi Thalib. Kelima, wa Alu Al-Harith ibni Abdul Muttalib. Lima keluarga dari keturunan Hashim bin Abdi Manaf. Dan termasuk Ahli Bait adalah keturunan Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Karena kata Nabi, Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib syai'un wahid, sesuatu yang sama. Ini sama-sama Ahli Bait, sama-sama tidak boleh mendapatkan atau memakan harta sedekah atau zakat. Berikutnya hadis yang kedua, qala wa an Abi Hafs Umar ibni Abi Salamah Abdullah ibni Abdul Asad, dan dari Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabib yani anak tiri atau anak sambung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, anaknya Abu Salamah, yang beliau itu adalah dulunya atau suami pertama Ummu Salamah, setelah meninggal dan selesai iddahnya, maka dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Umar berarti anak tiri beliau. Kata Umar bin Abi Salamah, aku adalah seorang anak yang belum balig dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fis sohfati, dan dulu ketika makan tanganku biasa bergerak kesana kemari, ya, kalau bahasa Sundanya ngopepang, kesana kemari tangannya, yani ngambil yang di sini, ngambil yang di sana, semua nampan itu diacak, bukan hanya yang di dekatnya, tapi kesana kemari bergerak kesana ke kanan ke kiri, kesana kemari tangan beliau dulunya seperti itu, dinampan bergerak kesana kemari. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata atau bersabda kepadaku, ya gulamu, wahai anak, sammillaha ta'ala, sebutlah nama Allah ta'ala ketika mau makan. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang ada di hadapanmu atau yang dekat denganmu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Maka kata Umar bin Abi Salamah, setelah itu, setelah Nabi mengajarkan adab ketika makan, dalam makan, maka kata beliau, setelah itu maka itulah yang senantiasa menjadi adab atau caraku ketika makan, yaitu dengan membaca bismillah dengan tangan kanan dan mengambil yang dekat saja. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa tatishu taduru fi nawahis sahfah, sedangkan tatishu artinya berputar, bergerak di pinggir-pinggir nampan, ini yani diacak, makanya kesana kemari tangannya. bukan hanya yang di dekatnya saja, tapi di pinggir-pinggir nampan diambili semuanya atau dicicipi. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, dzakara al-muallif rahimahullah fi ma naqalahu an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu akana rabiban nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li'annahu ibnu zaujatihi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Penulis rahimahullah menyebutkan dalam hadis yang beliau nukilkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, dan beliau adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dikarenakan Umar bin Abi Salamah adalah putra dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, annahu kana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Umar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ta'amin yakulu faja'alat yaduhu tatishu fi shahfati. Pernah Umar bersama Nabi dalam mencicipi atau menikmati makanan. Beliau makan bersama Nabi, maka tangan Umar bergerak sana kemari di nampan. Ya ta, yakni tadhhabu yaminan wa shimalan, bergerak ke kanan dan ke kiri. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya gulam samillaha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, wahai anak, sebutlah nama Allah ketika makan, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang ada di hadapanmu atau yang dekat denganmu. Fahadihi salasu adabin allamaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadzal gulam. Maka inilah tiga adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak tiri beliau dalam masalah makan, yaitu yang pertama menyebut nama Allah bismillah, yang kedua dengan tangan kanan ketika makannya, dan yang ketiga adalah makan dari yang dekat atau yang dia ada di hadapannya. Insyaallah perinciannya kita akan jabarkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.